Mitra bisnis, salah satu ancaman yang nyata terlihat bagi kota Jakarta adalah potensi terjadinya stagnasi di sistem lalu lintas ibu kota negara. Beberapa kalangan memprediksi jika masalah ini tidak segera diatasi, maka lalu lintas di kota Jakarta tidak akan bertahan hingga tahun 2015. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak mengatakan untuk mengatasi masalah lalu lintas, maka pemerintah harus mengoptimalkan peran angkutan massal. Nah, menurut Bapak, apakah busway memang bisa jadi solusi untuk masalah ini? Ya, tapi itu solusi jangka pendek sambil nunggu transportasi massal MRT itu, mass rapid transportation itu kan dirujuk sebagai subway. Nah, itu tidak ada cara lain. Kita ini kereta yang udah ada dihapusin, diganti mobil bagus-bagus di jalan itu, akhirnya mobilnya nggak bisa jalan karena macet. Subway di Jepang itu bisa 4 lantai ke bawah tanah, padahal itu kan daerah gempa. Di Eropa, tram-tram di atas permukaan tanah itu usianya sudah 100 tahun ya gitu, masih dipertahankan, dan itu sangat membantu. Nah, kita niru Amerika, padahal tanahnya tidak seluas Amerika. Amerika itu kan tanahnya luas sekali. Jadi kalau mobilnya gede-gede, jalannya luas-luas gitu, diproyeksikan 50-100 tahun lagi masih nggak ada masalah di sana. Jadi Bapak melihat kalau masalah lalu lintas ini tidak segera diatasi, maka ancaman macet totalnya lalu lintas di tahun 2015 bisa lebih cepat ya Pak Her? Ini tahun depan aja. Sekarang ada lihat daerah yang paling parah, misalnya jam 5 sore sampai jam 7 malam. Itu kalau kita tur dari Tendean ke arah Pancoran, naik flypass-nya itu, di bawah tiap hari saya lihat mobil itu sudah 10 lapis sampai 15 lapis, tambah sepeda motor. Sepeda motor pun nggak bisa jalan, saking macetnya gitu. Jadi sekarang ini yang paling aman itu naik ojek. Saya itu udah gak pernah bawa mobil tiap hari itu, kecuali hujan atau tidak buru-buru, tidak perlu efisiensi waktu gitu. Karena kita itu rata-rata sehari menghabiskan waktu di jalan udah bagus kalau 3 jam. Ada yang sampai 5 jam. Jadi rata-rata kan 3 jam lah, ada yang 2 jam gitu. Kalau 3 jam, pemborosan BBM-nya berapa? Pemborosan produktivitas orang 3 jam tidak bekerja di jalanan itu berapa miliar itu sehari itu. Belum lagi kalau kita punya Tuhan, saya kira ini setiap hari itu banyak orang pahalanya hilang dan siap-siap masuk neraka karena kerjaannya cuma memaki orang, dimaki orang, berantem. Kalau nggak single-singgolan marah, marah-marahin orang, ngajak berantem, minimal dalam hati maki-maki pemerintah, maki-maki pejabat, maki-maki orang lain. Jadi tumpukan dosa itu banyak sekali jalanannya. Gara-gara orang ngedumel tiap hari, bayangin aku kumpulin kira-kira 10 juta orang Jakarta ini dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, berapa miliar makiannya sudah. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.